umpama mimpi ku kejap kenangan taman permainan masa kecil dulu sisip senyum kemanisan tanpa gula meninggalkan seribu keresahan kala gerimis menitis di hati kenangan lenyap tanpa sedar mungkinkah ada lagi saat-saat indah itu agar dapat kita bersama lagi kau datang menuju hati yang sepi kala berangkat entah kemana andai kata hanya mimpi mengusik kenangan silam mengapa hangat tanganmu ku terasa namamu mungkin di sayuan di taman astaguna yang tiba-tiba menyepi mungkinkah akan begini selamanya dalam kelam engkau datang menuju hati yang sepi. Entah kemana.